al baitu. Jadi miftahul baiti. Selanjutnya dua. Nah. Baitun Abbasin. Baitu Abbasin. Nah, terus. Dukanu at-tajiru. Dukanun. Dukanun at-tajiru. At-tajiru. Tajiru. Dukanu tajiri. Dukanu tajiri. Dukanu tajiri. Nah, dukanu tajiri. Terus Pak. Ghurfatu. Ghurfatun. Ghurfatun. Aliyun. Ghurfatun aliyun. Didafatkan jadi. Ghurfatu ali. Ali. Ali. Yin. Nah, terus. Baitu. Baitun. Baitun. Terus. Al. Almu. Muhandisu. Muhandisu. Muhandisu. Muhandisu. Al muhandisu. Baitun al muhandisu. Nah, gabungkan. Baitul. Baitul. Muhandisin. Baitul. Muhandisin. Awas. Muhadisin. Muhadisi. Muhandisi. Kalimat dalam bahasa Arab, kalau ada alif lam tidak dibaca tanwin. Ya, kalau tidak ada alif lam, kalau kalimat itu bisa dibaca tanwin, baca tanwin seperti ini. Semuanya miftahun, dukanun, qalamun, baitun. Ya. Terus. Daftarun sa'idun. Daftaru sa'idin. Nah. Ismun. Ya. Al-waladu. Al. Al-waladu. Al-waladu. Al-waladu. Ismun. Al-waladu. Ismul waladi. Nah, santai. Terus. Mindinu Yasin. Jadi. Mindinu Yasin. Nah. Kitabun Allah. Jadi. Kitabun. Kitabun Allah. Kitabul. Kitabullah. Law. Kitabullah. Hai, ya. Terus. Komisun Amarun. Komisun Amarin. Ammari. Ammari. Terus. Bintun Al-Tabibu. Jadi. Bintut Tabibi. Bintut Tabibi. Bintut Tabibi. Nah, ini disebut dengan alif lam syamsiyah. Taulab syamsiyah. Alif lam syamsiah itu alif lam yang dihadapannya huruf O. Kemudian alif lamnya tidak dibaca. Baitu bintut tabibi. Nah, terus Bermi. Salirun. Khalidun. Khalidun. Nah. Mif. Miftahul. As-sayyaratu. Miftahus sayyarati. Nah, itu ya yang namanya mengidofatkan isim kepada isim yang dihadapannya. Harus begitu. Ya, jadi intinya kalimat yang keduanya itu harus selalu kasroh. Paham, Mas? Raba-raba juga. Nah, sekarang raba semuanya. Qalamun. Qalamun. Qalamun hamidun. Nah. Qalamu hamidin. Baik. Lima, Mas. Miftahun al-baitu. Miftahul baiti. Ulangi, diterjemahkan. Qalamun hamidun. Qalamu kolamun hamidun, kolamu hamidin. Terjemahnya? Pulpen hamid. Pulpennya hamid. Terus. Miftah. Miftahun al baitu. Miftahul baiti. Nah. Penggaris. Kunci. Kunci rumah. Nah, terus. Baitun abasun. Baitu abasin. Artinya? Rumah abas. Nah. Tukanun at-tajiru. At-tajiru. Tukanut tajiru. Tukanut. Tukanut tajiri. Nah. Toko pedagang. Nah. Kurfatun aliyun. Kurfatun aliyin. Nah. Kamarnya Ali. Iya. Yeah. Terus satu lagi. Baitun al muhandisu. Baitul muhandisi. Masih mau? Rumah. Ya, yeah. Rumah. In engineering. Engineer. Baik. Masih mau? Habiskan. Mau dihabiskan? Dicoba. Nah, habiskan. Coba. Daftarun sangirun. Daftarun sangirin. Nah. Buku tulis Said. Iya. Yeah. Terus? Ismun. Al-waladu. Al-waladu. Ismun. Al-waladu. Ismul waladi. Nah. Nama anak. Iya. Yeah. Terus? Mindirun yasirun. Mindiru yasiri. Ya. Yeah. Mindiru yasiri. Ya. Yeah. Tanwin. Yasirin. Mindiru yasirin. Nah. Sapu tangan yasir. Nah. Kitabun Allahu. Kitabullahi. Nah. Kitab Allah, Al-Qur'an. Iya. Yeah. Terus. Khamisu ammarun. Khamisu ammarin. Nah. Sapu baju Ammar. Nah. Baitun bin. Bintu at. Bintun. Bintun at tabibu. Bintu tabibi. Anak perempuan. Anak perempuan. Siapa? Anak perempuannya? Tabib, dokter. Dokter, terus. Sarirun Khalidun. Sariru Khalid. Khalidin. Sariru Khalidin. Tempat tidur Khalid. Nah. Istahun As-sayaratu. Istahus sayarati. Penggaris. Miftah kunci. Kunci. Kunci apa? Sayarati. Sayarati. Kunci. Terus mobil. Mobil, ya. Sayarati itu mobil, ya. Sayarati. Baik, perhatikan panjang pendeknya tetap